Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali sahbihi wa mawalahu ba'du. Qala Syekh Malik Ramadan hafizahullah fi kitab sittud durar min usuli ahli al-athar ta'jilul hazimati limukhalifir rusul kama anna atba'ar rusuli mansurun fa inna mukhalifihim mahzulun. Qala Allah ta'ala innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ila dhillatu was-sigaru ala man khalafa amri was-sagaru ju'ila dhillatu was-sagari was-sagaru ju'ila dhillatu was-sagaru ala man khalafa amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Qala Syekh Abdul Malik Ramadan al-Jazairi hafizahullah ta'dilul hazimati li mukhalifir rusul. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan al-Jazairi, semoga Allah menjaga beliau, dalam kitabnya Sittu Durar, ta'jilul hazimah, akan disegerakan kekalahan, li mukhalifir rusul, bagi para penentang rasul-rasul, utusan-utusan Allah. Kama anna atba'ar rusul mansurun, sebagaimana pengikut-pengikut para nabi mereka akan menang. Fa inna mukhalifihim makhdhulun, maka sebaliknya penentang para nabi mereka pasti akan dihinakan. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman pada ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga bersabda, juwaju'il adzillatu was-sagaru ala man khalafa amri, akan dijadikan kehinaan dan kekalahan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Naam. Wa tafsiruhu maqalahu Ibnu Taimiyah, wal bid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati fa yuqalu ahlus sunnati wal jama'ati kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati. Wa tafsiruhu maqalahu Ibnu Taimiyah. Adapun tafsir tentang perkara ini, bahwasanya yang menyelisihi para rasul itu akan dikalahkan, yang mengikuti rasul akan dimenangkan. Perkataan Ibnu Taimiyah, wal bid'atu maqrunatun bil furqah, karena bid'ah itu, bid'ah adalah menyelisihi ajaran para nabi, maqrunatun bil furqah, efeknya adalah perpecah belahan. Setiap bentuk bid'ah apapun juga akan membuat berpecah belahnya mereka, tak satu visi dan misi lagi. Ya, dari sanalah kekalahan mereka, karena berpecah belah kekalahan. Kama anna as-sunnata maqrunatun bil jamaah, sebagaimana namanya sunnah itu akan senantiasa seiring dengan al-jamaah, persatuan. Sunnah yang akan menyatukan kita. Kalau kita lihat di alam, ya, yang kita hidup padanya sekarang di bumi ini, kita melihat bagaimana yang mempecah belah kaum muslim adalah bid'ah. Setiap orang punya sendiri kreasi. Setiap kelompok buat kreasi sendiri dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini lagunya goyang-goyang, ini lagunya loncat-loncat, ini sujud, ini tersungkur, macam-macam. Ya. Maka kita melihat efek yang paling dahsyat membuat terpecah belahnya umat adalah bid'ah. Sebagaimana umat terdahulu itu membuat mereka pecah karena mereka menyelisih rasul. Menyelisih rasul itulah namanya bid'ah. Sebaliknya sunnah itu menyatukan. Subhanallah. Dan persatuan itu adalah kekuatan. Karenanya lah persatuan akan membuahkan kemenangan. Perpecahan akan membuahkan kekalahan. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah. Karena itulah kita menyebut mereka ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah wal jamaah dan persatuan. Ya, kama yuqalu ahlu bid'ati wal furqa. Sebagaimana juga disebut yang menyelisihi sunnah adalah ahlu bid'ah wal furqa. Mereka senantiasa senang membuat kreasi dalam agama ini, maka mereka senantiasa diiringi dengan perpecah belahan. Naam. Wa qad ajma'al uqala'u 'ala an a'zama asbabil hazimati huwa at-tanazu'u wa ashuddahu wa la shaqqa wa ashadduhu wa la shaqqa at-tanazu'u fid din. Walamma kana at-tanazu'u nashi'an 'anit taqsiri fi ta'atillahi wa rasulihi qaranallahu bainahuma fi ayatin wahidatin faqala وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أجمع العقلاء. Telah sepakat orang-orang yang berakal. أن أعظم أسباب الهزيمة هو التنازع. Sebab terbesar kekalahan adalah berpecah belah. Negeri kita ini dijajah bertahun-tahun, beratus tahun. Tentunya sebelum ada Indonesia Raya, ketika masih disebut dengan nama Nusantara. Kenapa bisa dijajah oleh yakni negeri-negeri kafir Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis yang jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan jumlah negeri ini yang banyak? Kenapa bisa dapat mereka taklukan sehingga mereka kuasai bertahun-tahun? Jawabannya adalah berpecah belah. Ya, dan musuh senantiasa melaga-laga mengadu domba. Ya, antara penguasa. Kadang-kadang dia laga antara raja dengan pangerannya, dengan putranya sendiri. Ya, diangkat putranya, didekatkan, akhirnya dia dukung putranya, menumbangkan orang tuanya. Berpecah belah. Itulah sebabnya. Mereka punya politik mempecah belah. Divide et impera, itu kata mereka. Berpecah belahlah. Ya, itu akan mudah untuk menguasai suatu negeri. Maka itu adalah hal yang logis. Logis. Kata beliau, ya wala wa ashadduhu wala wa qad ajma'al uqala wa la anna 'azama sabil hazimati huwa tanazu'. Sepakat para orang-orang berakal, efek terbesar membuat kekalahan itu adalah berpecah belah. Wa ashadduhu wala shakka tanazu' fid din, dan lebih parah lagi adalah berpecah belah dalam perkara agama. Walamma kana at-tanazu'u nashi'an 'an at-taqsiri fi ta'atillahi wa rasulihi. Dan sebenarnya sebab berpecah belahan itu adalah dampak daripada tak sempurnanya mentaati Allah dan Rasulnya, atau tidak mentaati Allah Rasulnya secara utuh. Qaranallahu bainahuma fi ayatin wahidah. Karena itulah Allah iringkan hal ini dalam satu ayat. Sebab berpecah belah adalah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ingin buat jalan sendiri menuju Allah, ingin buat sunnah sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berpecah belah. Ketidaktaatan inilah membuat berpecah belah, dan pecah belah itulah membuat kekalahan. Allah berfirman, faqala atwa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Satu ayat. Taati Allah dan Rasulnya, dan jangan berpecah belah. Sesungguhnya pecah belah adalah efek daripada tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Tatkala akan berpecah belah, fatafshalu, kalian akan gagal, kalah. Watadhabarihukum, akan hilanglah kekuatan kalian. Subhanallah. Kalau mau tahu apa rahasia kekalahan kaum muslimin, jawabannya adalah berpecah belahnya mereka. Subhanallah. Kalau mau tahu lagi apa sebab mereka berpecah belah, jawabannya adalah dalam bab agama bid'ah. Subhanallah. Dan kezaliman. Naam. Walamma kana al-iltizamu bis-sunnati huwa safinatun najati fi bahril ikhtilafi amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama biluzumiha 'inda wuqu'ihi faqala wa innahu may ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz وإياكم والمحدثات الأمور. ولما كان الالتزام بسنة هو سفينة النجاة. Dan tatkala berpegang teguh dengan sunnah, itulah merupakan bahtera penyelamat. Safinatun Najat. Masjid kita ini namanya Safinatun Najati. Ya, afwan, apa? Sabilun Najati. Sabilun Najati, bukan Sabilun Najahi, tapi Sabilun Najati. Apa namanya? Sabilun Najati, bukan Sabilun Najahi. Ya, artinya jalan Sabilun Najati, keselamatan. Kita berharap duduk di sini selamat kita. Subhanallah. Ya. Maka dikatakan yang komitmen dengan sunnah, dia bagaikan orang yang subhanallah di atas bahtera penyelamat, Safinatun Najati. Fi bahril ikhtilaf, bahtera penyelamat, ya, sekoce-sekoce penyelamat, fi bahril ikhtilaf, dalam lautan perselisihan. Subhanallah. Lihatlah alangkah banyaknya kelompok-kelompok dalam Islam. Tiap kelompok punya cara sendiri dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelompok merasa dia yang paling hebat. Ini dampak daripada berpecah belah. Setiap kelompok merasa lebih hebat daripada kelompok lainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka merasa bangga. Subhanallah. Ya. Bagaimana salaf ustaz? Salafi itu bukan kelompok. Salafi juga bukan kelompok. Salafi adalah orang menisbatkan dirinya kepada salaf. Apa itu salaf? Salaf adalah orang terdahulu yang diperintahkan kita untuk mengikuti mereka dari golongan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang memahami agama sebagaimana pahamnya mereka. Itulah salaf. Bukan kelompok-kelompok. Ya, karena itulah tak ada namanya mana ketua salaf Kota Batam. Ketua salafi Kota Batam. Tak ada yang berhak menyandang diri sebagai anak ketua salafi. Tak ada. Apalagi partai salafi. Lebih tak ada lagi. Subhanallah. Tak ada kartu anggotanya. Tak ada engkau kupecat dari salafi. Tak ada. Ini bukan perusahaan. Engkau kukeluarkan dari salafi. Bukan perusahaan. Yang mengeluarkan suara daripada salaf adalah pemahaman yang menyimpang, i'tiqad yang menyalah, menyelisih usul prinsip-prinsip daripada ahlu sunnah jamaah, manhaj salafus salih. Ya, mengakui adanya Nabi setelah Rasulullah, keluar. Karena usul salaf, usul ahlu sunnah, Nabi terakhir sebagai penutup adalah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ya. Kembali kepada hadis ini. Amaran Nabi SAW biluzumiha inda uku'ihi. Tadkala, ya, sunnah itu adalah merupakan bahtera penyelamat dalam lautan berpecah belahan. Maka Nabi perintahkan kita untuk komitmen dengannya. Tadkala terjadi perselisihan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan katira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku kelak akan melihat banyak sekali perselisihan. Sabda Nabi itu kita saksikan. Subhanallah, alangkah banyaknya perselisihan, perpecahbelahan. Kalau antum mau hitung jumlah tarikat berpuluh, mungkin beratus jumlah tarikat. Setiap tarikat punya jalan sendiri. Ya. Tak terhingga banyaknya jumlah, subhanallah. Sikti-sikti alangkah banyaknya. Sikti Rafidhah saja berpecah belah banyak. Paham-paham Khawarij berpecah belah banyak. Di bawahnya, paham-paham Sufiyah berpecah belah banyak, paham, subhanallah. Aneh-aneh. Ya. Kata beliau, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat banyak sekali perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian ikuti sunnahku. Berarti sunnah ini yang menyatukan kita. Ya. Bayangkan, setiap kali kita dalam ibadah apapun juga, etikat apapun juga, menyesuaikan dengan sunnah Nabi yang mulia SAW, sama kita tak akan beda. Tapi ketika ikut sunnah, macam-macam. Subhanallah. Orang buat macam-macam, aneh-aneh. Zikir, sholat aja macam-macam orang buat. Berbeda-beda satu sama lain. Kalau dia ikut sunnah, tak akan mungkin berbeda. Karena ada panduannya. Ada panduan setelah sholat, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kalau ikut sunnah tak akan berbeda. Ya. Kata beliau SAW, fa'alaikum bisunnati. Inilah jalan pemersatu umat. Tidaklah kalian ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyin. Dan sunnah para khulafa'il mahdiyin yang di atas petunjuk. Ar-Rashidin yang terbimbing. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah ini. Sunnahku yang diikuti oleh para khulafa'ur Rashidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan kuat. Bagikan geraham-geraham kalian yang menggigit makanan. Andai kata makanan masuk ke mulut kita ini, masih bisa ditarik, tapi sudah masuk ke geraham dikunyah, tak akan dapat ditarik. Begitulah perumpamannya, kuatnya menggenggam sunnah, bagikan menggigit makanan dengan geraham-gerahamnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian menjauhi semua perkara-perkara yang diperbuat, yang diada-adakan, yang diperbaharui dalam bab agama. Subhanallah. Ya. Ini rupanya memecah belah umat Islam. Bid'ah. Bid'ah yang membuat pecah belahnya manusia menjadi bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Subhanallah. Naam. Wa qala Allah Ta'ala, wa la takunu kalladhina tafarruqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. وهذا مبين في سيرة اليهود والنصارى مع رسلهم أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا وقال الله تعالى الله berfirman ولا تكونوا jangan kalian meniru كالذين تفرقوا perumpamaan orang-orang berpecah belah sebelum kalian Yahudi dan Nasara tafarraqu wakhtalafu mereka bertikai dan mereka berpecah belah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah datang kepada mereka penjelasan setelah datang wahyu berpecah belah Allahu akbar setelah datang ilmu bahkan mereka berpecah belah karena mereka tak tunduk kepada ilmu tersebut berpecah belahlah mereka seharusnya ketika datang al bayyinat wahyu tunduk kepada wahyu selamat ketika datang wahyu ditentang dengan logikanya enggak cocok ini. Ya, masa seperti ini? Tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam. Berarti dia bertempat, berarti dia makhluk, tak mungkin. Wahyu ditentang dengan logika. Wahyu ditentang dengan tradisi. Ini tak akan mungkin kita makan menyelisih tradisi kita. Wahyu ditentang dengan perasaan. Subhanallah. Wahyu ditentang dengan kepentingan orang banyak, kepentingan politik, kepentingan kelompok. Subhanallah. Inilah yang membuat mereka berpecah belah. Tatkala datang al-bayyinat petunjuk, mereka tak ikuti. Berpecah belahlah mereka. Subhanallah. Kalau kita ikut panduan salat, enggak berpecah belah. Panduan zikir, enggak berpecah belah. Panduan haji, enggak berpecah belah. Semua kita ikuti Rasulullah, enggak berpecah belah kita. Tapi ketika masing-masing punya fatwa yang aneh-aneh, macam-macam, berpecah belahlah kaum muslimin. Subhanallah. Ajaahum min al-wahyi ma yajma'uhum falamma taraku ikhtalafu. Maksudnya seharusnya datang kepada mereka wahyu itu yang menyatukan mereka, tapi ketika datang wahyu mereka tinggalkan wahyu, akhirnya mereka pun berselisih. Subhanallah. Maka sebab perselisihan adalah karena meninggalkan wahyu. Naam. Wa hadha mubayyinun fi siratil yahudi wan nasara ma'a rusulihim. Pannasara ittaba'u ruhbaniyata rahbaniyatan Pannasara ittaba'u rahbaniyata ibtada'uha wa taraku ba'da ma umiru bih fa aghrallahu bainahumul adawata wal baghdha kama qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna nasara akhadhna mithaqahum fanasu hadzam mimma dhukiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا مبين في سيرة اليهود atau مبين. Hal ini telah dijelaskan في سيرة اليهود والنصارى dalam sejarah Yahudi dan Nasara. مع رسلهم bagaimana mereka terhadap rasul-rasul mereka. فالنصارى lihatlah orang-orang Nasara ittaba'u rahbaniyatan ibtada'uha mereka mengikuti agama kependetaan yang mereka buat-buat sendiri mereka karang-karang sendiri agama kependetaan ya apa itu mereka ulama-ulamanya mengharamkan menikah, tak boleh pendeta menikah. Mereka mengharamkan, iya, sebagian mereka mengharamkan berbagai macam apa-apa yang Allah halalkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Subhanallah. Iya, mereka sebagian mengharamkan makan berbagai macam daging-dagingan, mereka mengharamkan darah dan seterusnya. Mereka buat acara sendiri, ibadah sendiri, mereka bertapa, mereka meninggalkan dunia dan seterusnya. Iya. Menyendiri di gua-gua. Inilah namanya rahbaniyatan ibtada'uha, yang mereka karang-karang. Wa taraku ba'dha ma umiru bih. Akhirnya mereka tinggalkan sebagian yang Allah perintahkan. Sebagian, tak semuanya. Sebagian yang mereka tinggalkan, apa dampaknya, efeknya? Fa aghrallahu bainahumul adawa. Allah buat antara mereka permusuhan abadi. Wal baghdha', kebencian. Jangan dikira Nasara satu lu. Nasara itu sekte yang begitu banyaknya. Induknya 72 sekte. Bawahnya beratus, wallahu alam berapa banyaknya. Sebagian mengkafirkan sebagian lainnya. Jangan dianggap mereka satu. Ya. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami, ya, buat antara mereka permusuhan abadi, perselisihan, peperangan sampai hari kiamat. Dampak daripada mereka membuat bid'ah-bid'ah sendiri, membuat agama-agama sendiri. Itulah dampaknya mereka berpecah belah. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita bingung melihat mereka beribadah. Sini ada rumah ibadah, sampingnya ada. Sampingnya ada, sampingnya ada. Pusing kita. Subhanallah. Samping-sampingan ada rumah ibadah. Kenapa mereka tidak satukan? Andai kata di sini ada masjid, tak boleh antum buat masjid di samping lagi. Subhanallah. Ya. Naam. Qala Ibn Taymiyyah fa hadza nassun Ibn Taymiyyah. Qala Ibn Taymiyyah fa hadza nassun fi annahum taraku ba'da ma umiru bihi fa kana tarkuhu sababa liwuqi'il adawati wal ba'dha wal ba'dha'il muharramina al-muharramaini والبغضاء المحرمين. قال ابن تيمية بركاته شيخ الإسلام فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به. Ini jelas menunjukkan mereka itu nas teks menunjukkan mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan, bukan semuanya, tapi fatal dampaknya. Subhanallah. فَكَانَ تَرْكُهُ سَبَبًا لِوُقُوعِ الْعَدَوَةِ وَالْبَغْضَاءِ الْمُحَرَّمَيْنِ الْمُحَرَّمَيْنِ. Dampak efek daripada meninggalkan sebagian ajaran Rasul, antara mereka terjadi perselisihan, pertikaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah peristiwa Uhud, pelajaran penting. Bagaimana jika kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kepada sahabat-sahabat pas mana, jangan turun apapun ceritanya. Andai katakan melihat burung-burung bangkai matuk kepala kami di bawah, sudah jadi bangkai kami, jangan turun sampai ada perintah dariku. Mereka turun. Mereka menganggap peperangan telah usai. Apalagi ketika itu mereka melihat bagaimana orang-orang kufar lari menggelanggang meninggalkan harta rampasan perang. Sehingga mereka tak sabar, perang telah usai, mereka lari. Ayo kita ambil. Turunlah mereka. Ketika mereka turun menyelisih Rasulullah SAW, hampir habis semua mereka binasa. Subhanallah. 70 orang pahlawan Islam tewas sebagai syuhada. Satu sunnah saja yang mereka selisihi, menyelisihinya pun dengan, bukan dengan usul kesengajaan. Sana ada syubhat. Apa syubhatnya? Perang telah usai. Mereka telah kalah, musuh telah lari. Subhanallah. Datanglah Khalid bin Walid ketika itu masih musyrik dari arah belakang, mereka dihabisi. Subhanallah. Jadi kalau andai kata kita melihat bagaimana negeri-negeri kaum muslimin yang begitu jauh, subhanallah, daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, jauh pula mereka dari kejayaan. Mereka menjadi ekor pengikut bangsa-bangsa kufar. Apa yang dibuat bangsa kufar dibuat oleh kaum muslimin. Ya, sekarang lagi musim rambut apa? Habis ini apa? Plontos ya. Sini apa namanya itu? Hah? Apa? Boham. Mulhaq. Buhak. Tahapalah namanya. Subhanallah. Itu diikuti. Allahu Akbar. Di Amerika sana ada punk, di sini juga ada punk. Subhanallah. Ajaib. Allahu Akbar. Inilah menjadi umat di paling belakang, di ekor sana. Kenapa? Tak mengikuti ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Mereka terbuka, kok maju tuh orang-orang Eropa. Mereka tak melihat bagaimana sejarah Eropa itu maju. Mereka stres dengan fatwa para ahli ulama mereka. Subhanallah. Berapa banyak mereka yang tewas di tiang gantungan gara-gara menyelisih fatwa. Penemuan-penemuan ilmiah menyelisih fatwa, gantung, bakar. Subhanallah. Bahkan pernah dalam satu dekade abad ke-17an, subhanallah, jutaan orang mati. Kenapa? Karena fatwa para ulama suruh habisi semua kucing-kucing. Kucing adalah merupakan sarana, ya, dengannya tersebar sihir. Maka mereka habisi seluruh kucing-kucing dengan fatwa. Dampak daripada fatwa ini merajalela tikus-tikus. Subhanallah. Penyakit pes merajalela, tewas, subhanallah. Sampai kepada para ahli agama mereka pun tewas. Tapi mereka tak mau disalahkan. Mereka mengatakan ini dampak daripada sihir. Subhanallah. Kebodohan. Terbukti secara ilmiah ini penyakit menular. Sampai mereka sebagian besar naik kapal-kapal perahu. Melarikan dari negeri Eropa. Berangkat ke Asia. Ternyata telah ada tikus-tikus dalam perahu tersebut. Kembali tersebar penyakit di Asia. Allahu Akbar. Ini fatwa. Ilmuwan mereka stres. Kenapa? Tak sesuai logika mereka yang sehat dengan doktrin agama mereka. Ketika itu dipegang benar oleh ahli ibadah mereka. Subhanallah. Pendeta-pendeta mereka yang sangat berkuasa. Mengalahkan segalanya. Subhanallah. Stres mereka. Akhirnya, karena melihat ini ajaran yang bertentangan dengan logika yang sehat. Mereka lari kepada paham-paham ateis. Tak percaya adanya Tuhan. Muncullah segala macam perkataan-perkataan, slogan-slogan. Ya, the God is dead katanya. Bahasa Inggris yang malam hari ini. Tuhan mati. Subhanallah. Allahu Akbar. Tatkala mereka stres dengan agama mereka. Ini agama tak benar ini. Sibuklah mereka mempelajari berbagai macam peninggalan-peninggalan kaum muslimin di Eropa. Majulah mereka, berkembanglah mereka. Kaum muslimin tertinggal di belakang sana. Sementara kaum muslimin menganggap kalahnya kita ini sekarang gara-gara pegang agama. Karena itulah jangan fanatik kali beragama. Udahlah, nggak usah baca tercadar. Nanti kita nggak akan maju. Nggak usah taat-taat kali beragama. Nanti nggak maju kita. Wallahi agama kita inilah yang membuat jaya para pendahulu kita. Karena ini agama yang hak. Tak bertentangan dengan apapun juga. Subhanallah. Itu dampaknya mereka. Maju. Ya. Dari sisi dunia. Kita mundur. Subhanallah. Kata Ibn Taymiyyah. Fahadha natsun fi annam taraku ba'da ma'umiru bih. Fakana tarku sababan yuqil adawah. Walbaqda al-muharramain. Akhirnya dampaknya mereka bertikai. Alangkah banyaknya perangan antara sikti-sikti dalam orang-orang Nasara. Subhanallah. Banyak peperangan antara mereka. Jangan dianggap satu mereka. Wallahi tidak. Naam. Fadhil Syekh. Wa kadzalika al-yahudu taraku ba'da ma umiru bihi kama qala ta'ala. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'i wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi. Lakinna tarkahum lahu kana nasyian an taksirihim il ma'rufi bisababi karuhiyatihim lima anzalallah. Kama qala ta'ala, wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Wa alqayna baynahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Naam. Jika orang Nasara mereka meninggalkan ajaran-ajaran Nabi mereka, disebabkan karena kejahilan, karena bid'ah yang dibuat oleh alim ulama mereka yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Akhirnya mereka pun berpecah belah. Adapun Yahudi lain sebabnya. Wa kadzalikal yahudu wa kadzalikal yahud. Demikian juga orang-orang Yahudi, taraku ba'dha ma umiru bih, mereka meninggalkan sebagian daripada ajaran mereka yang diperintahkan mereka untuk mengerjakannya. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan tentang orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka membolak-balikkan isi Taurat dari tempatnya. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan keberuntungan mengikuti wahyu yang mereka diingatkan dengannya. Lakin tetapi tarkuhum lahu kana nasyian an taqsirihim al-ma'ruf bisababi karahiyatihim lima anzalallah. Mereka meninggalkan semua itu disebabkan karena mereka sepele, menyepelekan, merendahkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan karena mereka benci dengan segala macam bentuk kebaikan tersebut. Mereka tahu, mereka tinggalkan. Mereka tak mau diatur-atur ya oleh wahyu. Mereka tentang tu wahyu, mereka buat wahyu tandingan. Mereka tulis dengan tangan mereka, mereka katakan ini juga wahyu. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian berkata, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka tahu. Mereka yang memutarbalikkan agama. Bahkan Yahudilah yang merusak semua agama Samawi. Nasara, Yahudi yang merusaknya. Islam, Yahudi yang merusaknya sehingga muncullah kelompok sempalan bernama Rafidah. Yang berasal daripada orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari negeri Yaman sana dia. Ibnu Sauda. Ini yang merusak Islam. Subhanallah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra." Pastilah akan menambah kebanyakan mereka dengan apa-apa wahyu turunkan kepadamu, tughyanan wa kufra. Perbuatan yang melampaui batas dan kekufuran. Turun wahyu semakin bertambah kufurnya, semakin bertambah melampaui batasnya. Dampaknya wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kami buat antara mereka perpecahan, perselisihan, pertikaian hingga hari kiamat. Naam. Wa qala ibn Taymiyyah wal khilaful waqi'u fi ghairi ahli al-milali aktsaru minhu fi ahli al-milal. Fa kullu man kana ila mutaba'atil anbiya'i aqrabu kana al-khilafu bainahum aqall. Fal khilaful manqulu an falasifatil yunani wal hindi wa amsalihim amrun la yuhsihi illa Allah. Asluka wa qala Ibn Taymiyyah, berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal khilaful waqi'u fi ghairi ahli al-milal aktsaru minhu fi ahli al-milal. Subhanallah. Perselisihan sekte-sekte di luar daripada agama-agama samawi ini lebih dahsyat dibandingkan perselisihan yang terdapat dalam agama-agama samawi ini. Agama samawi Yahudi, Nasara, Islam. Di luar mereka itu, agama begitu banyaknya. Ya, kata Syekhul Islam, perpecahan di tubuh sekte-sekte di luar daripada agama-agama samawi ini Ahlul Milal lebih dahsyat dibandingkan perpecahan dalam tubuh yakni Ahlul Milal, agama-agama samawi ini. Kenapa? Fakullu man kana ila mutaba'atil anbiya aqrab kana al khilafu bainahum aqall. Semakin mereka dekat kepada jalan Nabi, semakin ya selisih perselisihan mereka pun semakin lebih sedikit lagi. Subhanallah. Fal khilaful manqulu an falasifatil Yunan. Kalau andai kata mau dinukil perselisihan antara ahli filsafat Yunani wal Hindi, ahli filsafat Hindia wa amsalihim dan yang semacam mereka, amrul la yuhsihi illallah. Begitu dahsyatnya, tak dapat kita hitung, hanya Allah yang tahu menghitung berapa banyak perpecahan mereka. Di Hindia sana ratusan agama, semua ada yang menyembah, semua disembah. Ada yang menyembah ular, ular kobra disembah. Ada yang menyembah kera, ada yang menyembah sapi, semua disembah. Subhanallah. Dahsyat perpecahan mereka. Ya, ahlul milal walaupun mereka berpecah belah lebih sedikit dibandingkan daripada di luar ahlul milal ini, di luar daripada agama-agama samawi ini. Naam. Wa ba'dahu al-khilafu an ba'dahu wa ba'dahu al-khilafu an a'zamil milali ibtida'an qarrafirati fina wa ba'da dhalika al-khilaf wa ba'da dhalika al-khilafu alladhi bayyana al-mu'tazila alladhi bayna al-mu'tazila wa nahwihim wa ba'da hasbuka wa ba'dahu ya al-khilafu an a'zamil milal ibtida'an qarrafirati fina. Dalam sekte dalam Islam ini ada pula perpecah belahan. Yang paling dahsyat berpecah belahannya adalah kaum Rafidah. Jangan dikira Rafidah itu satu sekte. Mereka wallahi, kalau kita baca kitab-kitab ulama, sekte mereka begitu banyaknya, berpuluh sekte mereka. Subhanallah, mereka yang paling banyak berpecah belah karena mereka begitu jauh daripada sunnatu Rasulullah. Mereka tak terima sunnatu Rasulullah SAW. Mereka kafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada yang sesat selain mereka, ada Mu'tazilah, tapi lebih sedikit perpecah belahan mereka dibandingkan Rafidah. Subhanallah. Kata beliau, "Wa ba'da dzalika alladzi bainal Mu'tazilah wa nahwihim." Kaum Mu'tazilah ini berpecah belah juga mereka, tapi lebih sedikit dibandingkan kaum Rafidah. Karena mereka sudah begitu, yakni karena mereka mendekat, yakni lebih mendekat kepada sunnah. Mu'tazilah terima sunnah walaupun mereka tak terima sepenuhnya. Rafidah mutlak mereka tak terima sunnah Rasulullah kecuali daripada Ahlul Bait. Subhanallah. Sahabat Nabi semua mereka kafir kecuali 4 orang atau 7 orang. Subhanallah. Karena itulah begitu jauhnya mereka dengan kita. Sehingga andai kata disebutkan hanya dua saja seolah-olah Islam, Islam Sunni, Islam Syi'i. Padahal wallah, ya, di bawah Islam Syi'i ini banyak bersekte-sekte. Di bawah Islam Sunni ini pun banyak bersekte-sekte. Masuk dalam Islam Sunni ini, masuk di sana kaum siapa? Kaum Khawarij masuk di sana. Masuk di sana kaum Sufi. Masuk di sana Mu'tazilah. Subhanallah. Tapi dibuat satu Sunni. Padahal mereka dalamnya banyak. Kenapa? Karena mereka semua sepakat menerima sunnah. Walaupun mereka berbeda-beda dalam penerimaannya. Rafidah tolak sunnah aslan. Mana mereka pakai Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim? Mu'tazilah masih pakai, Khawarij masih pakai. Tapi mereka dalam penafsirannya berbeda. Subhanallah. Naam. Wa ba'da dzalika khilaful furaqil muntasibati ilal jama'ati kal kullabiyyati wal qurramiyyati wal qarramiyyati wal asy'ariyyati wa nahwi. Wa ba'da dzalik, setelah Rafidah di bawahnya Mu'tazilah, di bawahnya lagi wa ba'da dzalika khilaful firaqil muntasibati ilal jama'ah, perpecah belahan antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada jamaah. Mereka juga mengaku bagian daripada ahlu sunnah jamaah. Al-kullabiyah. Sebagaimana pemahaman al-kullabiyah yang menetapkan 7 sifat. Ya. Wal-karramiyah. Wal-ash'ariyah. Wa-nahwihim. Ini lebih sedikit lagi. Naam. Wa ba'da dhalika ikhtilapu ahlul hadithi. Wahum aqallul tawaifi ikhtilapan fi usulihim. Lianna mirathahum minan nubuwati a'zamu min mirasi ghairihim fa'asamahum habalullahi alladhi i'tasamu bih faqal wa'tasimu bihabalillahi jami'a. Wa ba'da dhalik, di bawah itu, di bawah orang-orang ahlu kalam ini, Asyariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, di bawahnya lagi ikhtilafu ahli hadith, ada perselisihan di kalangan ahli hadith. Wahum aqallut tawaif ikhtilafan, mereka yang paling sedikit perselisihannya. Fi usulihim, dalam prinsip-prinsip dasar mereka. Lianna mirathahum minan nubuwah, karena yang mereka ambil adalah warisan daripada kenabian, sunnah. Min mirathi ghairihim, lebih banyak mereka mengambil daripada warisan Nabi SAW dibandingkan orang di luar kelompok mereka. Fa'asamahum hablullahi alladhi atasamu bih. Karena itulah Allah SWT menjadikan tali pengikat mereka ini sunnah, membuat mereka sedikit berpecah belah, sedikit berselisih. Faqala, dan Allah berkata, wa'atasimu bihablillahi jami'an, taklah kalian bersatu padu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Banyak lagi nih, tanggung kadang-kadang saya pikirkan, tapi ini 3 lembar. Mulah kita tak pulang-pulang sampai besok ini. Sabar aja lah kita. Padahal ada kisah-kisah menarik. Bagaimana Raja Kisra menolak sunnah. Bagaimana Kaisar. Bagaimana Allah hancurkan Kisra. Tapi nantilah ya. Tunggu aja lah masa mainnya nanti. Ustaz, apakah Rasulullah ada memprediksikan umat Islam dapat kemenangan pada masa yang akan datang? Pasti ada. Subhanallah. Ketika turun Imam, ketika Allah turunkan Isa bin Maryam, ketika Imam Mahdi menjadi pemimpin kaum muslimin, itu masa kejayaan kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Ketika Allah SWT perintahkan Isa membunuh Dajjal, ketika Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, ketika bumi ini dipenuhi dengan keadilan, karena sebelumnya dipenuhi oleh berbagai macam bentuk kezaliman. Subhanallah. Ya. Rasulullah pernah menyebutkan tentang zaman-zaman dalam Islam. Ya, zaman kenabian dan dia telah berlalu. Subhanallah. Setelah itu datanglah ketika itu zaman-zaman ya mulukun udhab, raja-raja yang kuat menggigit. Ya, itulah para raja-raja para dinasti-dinasti Islam, Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah. Subhanallah. Kemudian ya boleh jadi masuk dalam dinasti Utsmaniyah. Setelah itu datanglah masa berikutnya disebut dengan nama mulukun jababirah, penguasa-penguasa yang sombong, congkak, zalim. Itulah masa sekarang. Setelah itu Rasulullah akan sebutkan akan datang lagi masa-masa ya al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kekhalifahan atas prinsip-prinsip kenabian. Dan itu tak akan mungkin wallahu taala alam terjadi kecuali sebelum datangnya kiamat. Subhanallah. Ya. Ketika Allah turunkan Isa bin Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan Imam Mahdi, ya. Itu enggak akan mungkin lagi dapat terjadi. Subhanallah. Kecuali telah datang masanya kelak. Kapan masanya? Wallahu alam. Jangan diprediksi nanti setelah sekian tahun, 20 tahun lagi akan terjadi kiamat sebagaimana banyaknya para dukun-dukun berkedok agama. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak perlu tunggu-tunggu Imam Mahdi. Karena kita telah dilengkapi oleh Allah SWT dengan kitabnya dan sunnah Rasulullah. Semua ada padanya perintah-perintah. Tinggal antum kerjakan perintah, jauhi larangan. Kita tak pernah ajarkan umat, kalian tunggu Mahdi. Tak ada istilah tunggu-tunggu. Dia akan keluar sendiri tanpa ditunggu, dia keluar. Kewajiban kita adalah mengerjakan perintah Allah yang jelas. Menjauhi larangan yang jelas. Mempelajari tentang Allah. Menyekatkan diri kepada Allah SWT. Itu kewajiban kita. Bukan tunggu-tunggu Mahdi. Sebagaimana dalam sekte-sekte Syiah. Tiap hari mereka datang ke gua namanya Gua Sirdab. Mereka berkata, ya Mahdi keluarlah. Ukhruj ilayna. Tiap hari datang dari pagi sampai sore. Tak keluar-keluar kawan. Besok datang lagi. Keluarlah. Karena itu dalam buku-buku mereka. Kalau mereka menyebutkan Mahdi. Mereka buat setelahnya. Ajjallahu farajahu. Ajjallahu farajahu. Semoga Allah segerakan keluarnya. Kita tak menunggu-nunggu. Bahkan dalam agama mereka yang hakiki, tak boleh mereka tegakkan kekuasaan selama Mahdi belum keluar. Tak boleh. Tak boleh mereka adakan Jumat sebelum Mahdi keluar. Ya. Karena mereka tak mungkin menegakkan agamanya, karena Mahdi belum nongol-nongol sampai saat ini, maka datanglah orang-orang yang lebih licik mengatakan, kalau begitu kita buatlah wilayatul faqih. Ini adalah merupakan jelmaan daripada para Mahdi. Mereka adalah para ulama-ulama. Itulah jadi sekarang oleh terfakta dan negeri. Padahal tak ada. Tak boleh mereka menegakkan apapun juga karena belum terbit Mahdi, kata mereka. Subhanallah. Kenapa Yahudi dapat menguasai dunia? Padahal jumlah mereka sedikit. Karena kaum Musliminnya seperti kita. Itu aja cuman. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.